Yang berikutnya terkait dengan obat bius. Ya. Ini dari bentuk obat bius itu ada yang membius sebagian saya. Misalnya gigi, diberi obat bius sekitar gigi supaya enggak terasa sakit. Atau dibius dari sebagian jarinya. Ya, ini masuk ya. Masuk. Atau di sebagian badannya. Maka kalau dia pada sebagian saya cepat ininya, itu enggak ada masalah, sebab itu tidak dianggap sebagai bentuk dari makanan dan juga dia enggak masuk ke dalam pencernaan. Iya. Oke, ini enggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu kalau biusnya bius total. Orang itu jadi tidak sadar. Menjadi tidak sadar. Nah, ini kalau dia menjadi tidak sadar, ini pembahasan sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama ahli fikih dari semenjak dahulu terkait dengan orang yang tidak sadarkan diri puasanya syah atau tidak. Ada orang yang pingsan misalnya, puasanya syah atau tidak? Jadi dibagi dua pembahasannya. Kalau dia pingsan sepanjang hari dari semenjak terbit fajar subuh sampai terbenam matahari dia pingsan tidak sadarkan diri, maka ini tidak syah puasanya. Karena dia dihukum orang yang tidak apa? Tidak ada niat berpuasa. Dihukum orang yang tidak ada niat berpuasa. Iya. Dan orang yang berpuasa itu dia harus ada niat dari dia. Karena itu di dalam hadis dikatakan yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Hamba ini meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena aku, karena Allah dia tinggalkan. Jadi ada niatnya. Jadi orang ini tidak sadar sepanjang hari. Jadi tidak bisa dihitung sebagai apa? Orang yang berpuasa. Jadi kalau ada orang yang tidak siuman 5 hari 5 malam misalnya, ya jangan dikatakan oh ini dia puasa. Ya, tidak. Tapi dikatakan ini orang yang tidak berpuasa sebab tidak ada niatnya. Baik, bagaimana kalau dia tidak sepanjang hari, siumannya sebagian apa namanya dia tidak sadarkan diri sebagian waktu, waktu yang lain dia siuman. Ya. Dia siuman. Baik. Maka ini apabila kalau orang yang seperti ini apabila sudah ada niat dari awal puasa, misalnya di waktu subuh dia bangun, dia berniat puasa, setelah itu pingsan, lalu dia sadar, ya, dia lanjutkan lagi, pingsan, dia sadar lagi sampai terbenam matahari, ini enggak ada masalah. Puasanya apa? Puasanya syah.